agar mewangi serikan taman hati yang selamanya ini terbiar dalam sepi. Sekuntum cinta tersunting di hati. Setiap ketika bagaikan mimpi indah, bila saja berada bersama. Tersedar dari sebuah lamunan, rupanya berbicara sendiri. Kehadiranmu dan keindahan sesingkat sebabak mimpi. Sekuntum cinta layu tiba-tiba, oh sungguh hampa. Gugur berkecai kelopak bunga cinta, ku kutip semuanya untuk layu tiba-tiba.